Mitra Bisnis, dalam serial tulisan di koran internet yang bertajuk Platform Presiden 2009, Kwik Kian Gi menyarankan agar peran Bulog atau Badan Urusan Logistik kembali diberikan fokus perhatian agar sistem ketahanan pangan di negara kita bisa lebih terjamin. Namun di sisi lain, Kwik Kian Gi juga menyarankan agar Bulog dibersihkan terlebih dulu dari KKN serta dibebaskan dari berbagai kepentingan golongan maupun individu. Untuk membahas seperti apa Bulog harus berperan, segera kita temui Kwik Kian Gi. Pak Kwik, jika kita melihat kondisi Bulog, apakah memang institusi itu mampu menjaga ketahanan pangan kita, Pak? Sekarang Bulog sudah mempunyai kekuasaan penuh, mestinya bisa. Mengapa tidak? Lantas mengapa kondisi itu belum terjadi, Pak Kwik? Ya oleh karena tidak mau atau ada faktor X yang tidak bisa dijelaskan. Jadi bayangkan, Bulog itu mempunyai dana cukup, semuanya cukup. Sekarang Bulog kan tinggal monitor di seluruh Indonesia. Harga yang dikendaki adalah sekian gitu. Nah, sekian kalau harganya meningkat, dia digerocok berasnya kan. Kalau harganya turun, maka dari petani dibeli sampai harganya naik lagi. Mekanismenya secara teoritis, dan bukan hanya teoritis, sudah dipraktekkan di mana-mana. Sudah dipraktekkan di Indonesia juga di masa lampau. Itu sudah ada contoh-contohnya, sudah ada semua. Untuk itulah Bulog didirikan. Realitanya, hingga saat ini kita masih mengandalkan impor beras untuk ketahanan pangan. Apa memang kebutuhan kita tidak bisa dicukupi dari produksi lokal, Pak Kwik? Lagi-lagi saya tidak tahu angka-angkanya. Jadi impor itu memang dibutuhkan. Ya kalau memang diperlukan, ya mesti impor. Sebab kalau tidak kan jadi gejolak. Kalau memang terjadi kekurangan beras betul, gimana? Tidak terjangkau. Ada kemiskinan, kematian, segala macam, busung lapar. Itu kan bahaya-bahaya yang real juga. Makanya kita tidak berani, kalau saya tidak berani bicara apa-apa sebelum punya data yang lengkap. Tapi yang pasti kita memang harus memiliki sistem yang baik untuk menjaga ketahanan pangan kita ya Pak Kwik. Jelas, negara yang demikian besarnya masih begitu. Tetapi secara nasional cukup atau tidak. Dan kalau secara nasional cukup, urusannya lalu transportasi. Bagaimana bisa meratakan persediaan beras di berbagai daerah. Yang sebetulnya tidak mudah juga, tidak mudah, akan tetapi mungkin, sangat mungkin dilakukan. Demikian Kwik Kian Gi, saya Kiki Wijaya.